بسم الله الرحمن الرحيم. Tiga menit lagi ya, 6.15 saya berhenti, saya mesti ke Malang, jadi kita nanti coba berhenti supaya nanti dapat syuruk juga insya Allah. Saya mau bertanya, iya karena ini kertas pertanyaan ya. Bagaimana menyikapi hati yang gundah karena rasa cinta terhadap lawan jenis? Masya Allah, memang cinta kita pada lawan jenis. Yang aneh itu cinta pada sejenis. Itu yang aneh ya. Berarti antum normal. Namun belum sanggup untuk menghalalkannya. Antum puitis sekali ya. Maksudnya mencintai seseorang, cuman gak bisa nikah gitu ya. Belum bisa nikah. Luar biasa. Tapi sudah saling mengetahui perasaan satu dengan yang lain. Luar biasa. Jadi catatan nih. Bikin status. Gundah dalam cinta, tapi belum sentuh, belum bisa atau belum mampu menghadirkan cinta dalam pembuktian ke jenjang pernikahan. Bagaimana menyikapinya? Banyak turunannya. Pertama, jaga itu tetap dalam area cinta. Karena ada cinta, ada suka, itu beda. Kalau suka, itu lebih umum kalimatnya. Bahkan bisa mengarah kepada yang negatif. Kalau cinta, semua kata cinta mahabbah berasal dari kata habbah, benih yang bagus. Maka dia terjaga. Bagaimana menjaganya? Kalau belum mampu Anda jenjang kepernikahan, Nabi memberi rumus puasa. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei, para pemuda, pemuda, jika Anda sudah mampu untuk menikah, silakan menikah. Ah, awas hati-hati, karena sungguh pernikahan itu bisa mampu menahan syahwat-syahwat Anda, disalurkan kepada yang baik-baik. Baik-baik. Fa illam yastati fa alayhi bisyam. Kalau belum mampu menikah mempersiapkan itu, maka dia bisa jaga itu dengan puasa. Puasa. Ya, maka puasa itu akan menjaga pandangan dan menjaga syahwat dari hal yang tidak diperkenankan. Puasa. Di pertama caranya rajin puasa. Puasa Senin, Kamis, kalau bisa puasa Daud, kan puasa supaya tertahan. Karena orang puasa itu punya dua keunggulan. Pertama meningkatkan ibadah, kedua menahan maksiat. Hampir tidak ada orang puasa itu bermaksiat karena takut batal puasanya. Orang puasa, pembohong, puasa, dia takut dengan bohongnya. Tumben hari ini gak bohong, takut batal tuh. Jaga. Orang biasa mencela, saat puasa gak mau mencela, dia tahan-tahan, takut batal puasanya. Udah 5:30, dicela orang, dia kan suka mencela kan, kita cela habis-habisan. Mas, cela 5:30 tuh, gak balas dia. Tumben gak balas, habis maghrib nanti. Habis maghrib dia mau balas. Habis maghrib lupa, mau balas diingatin temennya, dibalas batal puasa nanti. Hilang pahalanya. Oh iyalah. Masya Allah, puasa. Yang begitu aja ditahan, apalagi syahwat. Tahan, puasa. Tahan, pandangan tahan-tahan. Puasa, belum buka. Ya, tahan. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam puasa isi dengan amal soleh dan berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar pertama doa. Karena doa orang puasa itu salah satu yang cepat dikabulkan. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan yang sulit untuk ditolak doanya. Sulit ditolak. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil, jangankan perbuatannya, doanya sulit ditolak. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, ya, termasuk antum di rumah tangga, imam yang adil. Adil ketika kerja, pekerjaan. Ketika di rumah, tinggalkan pekerjaan. Antum jadi suami, jadi ayah. Antum adil. Jangan antum ke rumah, jadi pekerja. Ah, salah. Direktur itu di kantor, di rumah itu bapak, kakek bagi anaknya. Jangan ke rumah bawa suasana pekerjaan. Pernah anak antum nyambut yang kecil keluar, Pak Direktur, gak ada. Ayah, papa, itu yang kita sambut. Anak saya aja sama. Di sini Ustadz, pulang ke rumah, gak ada anak saya manggil Ustadz. Dibuka, Ustadz, tidak ada. Biasa aja yang mereka inginkan bapaknya. Buya, main bola yuk. Buya, kuda-kudaan yuk. Kita jadi kuda. Biasa. Di sini kita mengajar, di rumah jadi kuda. Untuk anak yang namanya butuh bapaknya. Istri butuh suaminya. Butuh suaminya, begitu pulang jadi suami, begitu pulang jadi ayah, itu yang diinginkan. Itu adil namanya. Lah antum ke kantor bawa suasana rumah tangga. Rumah tangga ada masalah, masalah dibawa ke kantor. Apa salah karyawan antum? Masalah dengan istri antum, yang kena cemberut sekretaris antum. Kamu sih, apa ya, kenapa bapak ya? Bapak. Sama, ke rumah yang salah di kantor, yang dibanting pintu rumah. Apa salah pintu? Cekih, papa kenapa? Diam kamu. Hah, diam. Papa, kamu lagi nih anakku. Anak, Masya Allah. Adil, teman-teman. Antum adil, doa cepat dikabulkan. Dua. As-sa'imah hatta yuftira. Orang puasa sampai buka.